Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan berupa faidah-faidah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, begitu pula para imamatus salaf yang lainnya yang telah dirangkum oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wara'ah. Yang mana faedah terakhir yang telah kita bahas adalah yang berkaitan dengan iskal, sebuah permasalahan yang ada di dalam sababun nuzul, sebab dari turunnya ayat makana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar, yang mana istighfar tersebut, permohonan ampun tersebut ia tujukan kepada kerabat-kerabat mereka dari kalangan musyrikin. Ini terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama apakah hal tersebut turun ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahi Abu Talib, ataukah ayat ini turun ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beristighfar untuk sang ibunda yaitu Aminah yang wafat juga dalam keadaan musyrikah, belum mengimani syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hal ini telah dirojihkan atau dijawab oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wa ra'ah, wa hasiluhu ayyuhmala ala ta'addudis sabab, yang mana ayat ini turun dengan sebab yang berbilang, bukan hanya satu sebab, bukan hanya dua sebab, bukan hanya tiga sebab, tapi sebabnya bermacam-macam. Wa ta'akhkhar nuzul ayah, dan ayat ini turun dalam kondisi yang terakhir, artinya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota Al-Madinah. Maka ayat ini turun tidak khusus kepada paman beliau yang bernama Abu Talib, akan tetapi juga turun dan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam beristighfar untuk sang ibunda. Dan nanti insyaallah taala akan kita bawakan riwayat dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah yang menunjukkan bahwa wafatnya Abu Talib, turunnya ayat yang ada adalah innaka la tahdi man ahbabta. Insyaallah akan kita nukilkan riwayatan dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi dalam hadis yang ke-141 an Abi Salih atau an Salih kilahuma an Az-Zuhri bihadzal isnadi mithlahu. Lafaz ini adalah lafaz yang ma'ruf di tengah-tengah a'immah al-muhaddirin yang menunjukkan bahwa riwayat yang ke-141 ini memiliki kandungan makna, kandungan matan yang kurang lebihnya sama. Oleh karenanya disebutkan oleh seorang perawi yang bernama Az-Zuhri bihadzal isnadi mithlahu, kurang lebihnya makna kandungan hadisnya seperti ini. Yani menyebutkan kisah yang datang dalam hadis Al-Musayyib radhiyallahu taala anhu arda, bagaimana Abu Talib ketika itu berada di hadapan dua pihak yang saling berperang, as-sira bainal haqqi wal batil, peperangan antara Nabi alaihissalatu wassalam dalam tanda kutip dan orang-orang yang berada di sisi kaum musyrikin, berada di sisi agama Abu Talib, yaitu nenek moyang mereka. Ghaira anna hadith salih intaha inda qawlihi. Dalam hadis salih ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cerita dari Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah berhenti pada ucapan fa anzalallahu azza wa jalla fi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ayat, yakni diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendakwahi Abu Talib, yang akhirnya Abu Talib itu wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman, artinya dia tetap berada di sisi millat Abdul Muttalib, sang ayah, yang mana Nabi SAW mendapatkan teguran dari Allah Azza wa Jal, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Waqala fi hadith wa lam yadhkur al-ayatain, dan tidak disebutkan dua ayat di dalam riwayat ini. Waqala fi hadithihi, dan di dalam hadis salih ini tersebut atau ternukil ucapan perawi, wa ya'udani fi tilqal maqalah, dan dua orang yang berada di sisi Abu Talib, yakni Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya'udani tilqal maqalah, senantiasa mengulang-ulangi, atarghabu millat Abdul Muttalib, apakah engkau benci agama atau keyakinan Abdul Muttalib? Wa fi hadithi Ma'mar, dan dalam riwayat Ma'mar, makan hadhil kalimah, mengganti kalimat ini, falam yazala bihi, memiliki makna yang sama, mereka berdua dari kalangan musyrikin terus manas-manasi Abu Talib untuk tidak beriman, tidak mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Kemudian riwayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Abdurrahman ibn Sakhr. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, li ammihi, kepada pamannya, indal maut, ketika maut akan menjemput Abu Talib, qul, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ashadu laka biha yaumul qiyamah, kalimat tersebut aku akan persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela engkau wahai pamanku agar engkau tidak mendapatkan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa aba, akan tetapi Abu Talib enggan, tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah tersebut. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Ini riwayat yang mendukung apa yang telah kita sebutkan dari khilaf atau perselisihan di tengah para muhaddithin, apakah ayat wa makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin turun kepada Abu Talib ataukah tidak? Jawabannya di sini tidak. Kenapa? Karena dalam ayat ini yang turun di sisi Abu Talib atau yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan keadaan Abu Talib hanyalah satu ayat, yaitu innaka la tahdi man ahbabta, dalam surah Al-Qasas. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tidak disebutkan ayat yang ada di dalam surah At-Taubah, maka nalin nabiyyi ila akhiril ayat. Kemudian riwayat yang berikutnya juga datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada pamannya, qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, ashhadu laka biha yaumal qiyamah, kalimat yang aku akan persaksikan untukmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul qiyamah. Qala, Abu Talib menjawab, ini jawabannya yang akan kita jelaskan dan kita hubungkan dengan penjelasan yang telah lalu, kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Abu Talib sangat mencintai sang keponakan, sangat mencintai Nabi SAW. Apa yang menghalangi beliau? Abu Talib mengatakan, laula an tu'ayyirani Quraishun yaquluna innama hamalahu ala dhalikal jaza la aqrartu biha aynaka, Kata Abu Talib kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Muhammad, wahai keponakanku alaihi salatu wassalam, laula an tu'ayyirani Quraisyun, kalaulah Quraisy, yakni bangsa Quraisy yang ada di sisi Abu Talib, tidak mencelaku, tidak menggibahiku, tidak menggunjing aku, yang mana mereka nanti akan mengatakan inna mahammalahu ala dzalikal jazaa. Yang membawa Abu Talib itu beriman di akhir hayatnya adalah rasa takut, rasa khawatir. Ketika seorang yang wafat, ada rasa takut yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam sanubarinya. Maka Abu Talib ini terkenal sebagai seorang yang pemberani, syuja. Dia tidak ingin disebut sebagai seorang yang penakut, tidak ingin disebut sebagai seorang yang pengecut. Sehingga bagaimana bangsa Quraisy tetap berada pada persangkaan mereka, atau apa yang mereka yakini, bahwasanya Abu Talib adalah seorang yang pemberani, seorang yang benar-benar syuja. Dan keyakinan ini, anggapan ini yang ada di sisi bangsa Quraisy akan senantiasa runtuh, akan tiba-tiba hancur, tidak teranggap lagi Abu Talib sebagai seorang yang syuja. Ketika Abu Talib mengikrarkan kalimat La ilaha illallah, dianggap Abu Talib sebagai seorang yang pengecut, Abu Talib sebagai seorang yang penakut. Kenapa? Di akhir hayatnya baru mengucapkan La ilaha illallah. Ini yang tidak diinginkan oleh Abu Talib. La qartu biha aynaka, kalau orang-orang Quraisy ini tidak mencela aku. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah makna al-jaza'. Beliau mengatakan al-jaza'u bil jimi wa zai, dengan huruf al-jim dan huruf zai. Wahuwa bima'na al-khawfu minal mawti, wahuwa bima'na al-khawf minal mawti, maknanya adalah rasa takut ketika kematian akan mendatanginya. Fi kitab Abi Ubaid, dinukilkan dalam kitab Abi Ubaid alaihi rahmatullah al-khara'u, dengan lafaz yang lain. Jadi kekhawatiran yang ada di sisi Abu Talib bukan rasa takut, bukan al-jaza', tapi al-khara'. Apa maknanya al-khara'? Bil-kha'imul al-mu'jamah wal-ra'il muhmalah waqala ya'ni al-da'fu wal-khawaru. Maknanya al-khara' adalah al-da'fu wal-khawar, rasa lemah, tidak memiliki taring, tidak memiliki kekuatan. Jadi Abu Talib mau tidak mau beriman akhirnya. Intinya sama. Intinya Abu Talib tidak ingin menjadi seorang yang dianggap sebagai pengecut, tidak ingin dianggap sebagai seorang yang kalah dengan keponakannya, karena dia adalah orang yang memiliki wibawa di sisi bangsa Quraisy. Maka tidak ingin dijelek-jelekkan oleh bangsa Quraisy. Sepeninggalnya, setelah wafatnya dia, mengakibatkan dia terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini oleh Abu Talib inna mahamalahu ala dzalikal jaza, aku khawatir bangsa Quraisy akan mengatakan aku pengecut, aku takut kepada engkau. Kalau mereka tidak mengatakan hal tersebut di akhir hayatku, la aqrartu biha aynak, maka aku pasti akan mengikuti wahai keponakanku, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa anzalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki olehnya Subhanahu wa taala. Ini riwayat terakhir yang menunjukkan kepada kita bahwa sebab kenapa Abu Talib tidak ingin mengikrarkan keislamannya hanya karena tidak ingin digunjing, tidak ingin dijelek-jelekkan oleh bangsa Quraisy yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-10 yang disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babu man mata 'ala at-tauhid dakhala al-jannah, sebuah bab yang berkaitan dengan man mata 'ala at-tauhid, siapa yang wafat dalam keadaan dia mengikrarkan tauhidnya, dia mengucapkan meyakini kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Utsmana ibni Affan, dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda, man mata, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, perhatikan lafaz ya'lam, bukan hanya sekedar mengikrarkan, bukan hanya sekedar menyebut, tapi ya'lam, dia faham, dia mengilmui kandungan kalimat la ilaha illallah. Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang wafat dalam kondisi dia mengetahui, mengilmui makna la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih yang sudah kita tidak ragukan lagi kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas dari dua sisi. Yang pertama dari biografi sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, sebelum kita masuk ke dalam kandungan hadis ini. Atau sebelumnya kita akan membahas kandungan hadis ini secara global, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang telah wafat dalam kondisi dia mengilmui kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Di antara syarat orang masuk ke dalam jannah ketika dia mengikrarkan keislamannya adalah ya'lam annahu la ilaha illallah. Dia benar-benar mengilmui sehingga sekedar mengucapkan, sekedar berzikir dengan 100,000 zikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah terus, bahkan sampai kepada tingkatan atau tahapan bukan la ilaha illallah tapi hanya menyebutkan hu hu hu. Ini sebuah kebiasaan yang ada di sisi kaum sufi ya, karena tidak perlu mengucapkan kalimat la ilaha illallah terlalu panjang, jadi cukup mengganti dengan dhamir hu hu hu, itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, bermudah-mudahan dalam perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabda ini wa huwa ya'lam, benar-benar dia mengetahui, mengilmui. Karena kalimat la ilaha illallah dengan kalimat yang ringkas ini bisa menjadi kunci surga bagi seorang muslim dengan persyaratan. Kunci surga ini disebutkan oleh Al-Imam Wahab Ibn Munabbih, bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi? Kalimat la ilaha illallah juga kunci syurga, dan kunci syurga ini memiliki gerigi, paling tidaknya 7 sampai 8 gerigi, yang mana gerigi itulah syarat kalimat la ilaha illallah. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulilaha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima yu'badu min dunillah, al-kufranu minka bima yu'badu min dunillah. Maka inilah 7 atau 8 syarat, sebagian para ulama ada yang mengatakan 7 syarat, sebagian lain ada menambahkan satu syarat yaitu al-wala wal bara, yakni kufur dari apa yang telah disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 syarat ini ilmun, yang pertama kita harus mengilmui kalimat la ilaha illallah, yakin, kita harus meyakini tidak ada unsur keraguan sedikit pun. Wa ikhlasun, kita harus ikhlas dalam mengikrarkan kalimat la ilaha illallah ini di dalam syahadat kita. Ilmun, yakinun, ikhlasun, wasidq, kejujuran kita menyampaikan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, jujur dari dalam hati kita. Ma'a mahabbatin, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kecintaan kita kepada kalimat la ilaha illallah disebutkan di dalam ayatul imtihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatul imtihan? Kata Allah Azza wa Jal, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum," jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang jujur. Bukan kecintaan yang hanya sekedar da'wah. Bukan kecintaan yang hanya sekedar kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada kalimat tauhid, kami cinta kepada bendera la ilaha illallah, kami dan kami, bukan hanya sekedar da'wah. Betul-betul dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada imtihannya, ada ujiannya yang bisa menentukan apakah dia lulus dari kecintaannya kepada Allah, teruji kecintaannya, apakah dia jujur dalam kecintaannya kepada Allah, kepada kalimat tauhid, kepada bendera la ilaha illallah ataukah tidak. Bagaimana cara membuktikannya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayatul imtihan yang bisa membedakan seorang jujur atau tidak dalam kalimat la ilaha illallah yang dia ikrarkan. Kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, ittabi'uni, ikutilah aku. Jadi satu tanda besar ketika seorang muslim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba', mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta kepada bendera hitam la ilaha illallah, akan tetapi menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasalam, memojokkan ahlus sunnah, mengata-ngatai kaum wahhabi dan yang seterusnya, ketahuilah kecintaan dia kepada kalimat la ilaha illallah, kepada bendera hitam tadi, dusta. Yakin, harus yakin firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada nabinya alaihi salatu wasalam, sampaikan ini wahai Muhammad. Wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, sampaikan kepada umat kamu itu, umat Muhammad alaihi salatu wasalam, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya apa? Ittiba, mengikuti seluruh aspek kehidupan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak setengah-setengah. Tidak benderanya saja yang diikuti, karena Nabi alaihi salatu wasalam memiliki rayatun sauda, kata mereka. Nabi alaihi salatu wasalam memiliki bendera hitam yang bertuliskan la ilaha illallah. Itu yang diikuti. Sunnah yang lainnya kenapa tidak diikuti? Bahkan cenderung diperolok, cenderung dihinakan, cenderung diejek. Maka ini tidak masuk kepada syarat kalimat tauhid tadi. Mahabbah, kita cinta kepada kalimat tauhid dengan kecintaan yang jujur. Bukan kecintaan yang hanya sekedar dusta. Bukan kecintaan yang hanya sekedar pengakuan da'awa. Siddiquka ma'a mahabbatin wanqiyat, tunduk. Syarat yang berikutnya adalah tunduk dengan aturan-aturan Allah, tunduk dengan aturan-aturan nabinya alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Kita tunduk. Apa kata nabinya alaihi salatu wassalam? Kita tunduk. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah. Dalam riwayat lain, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Sebahagian pihak ada yang enggak boleh kita berpecah, harus jadi satu. Kumpul di sebuah tempat yang namanya monumen nasional untuk bisa menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang diagungkan oleh umat muslimin. Ternyata dalam acara tersebut ada tendensi politiknya. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah Islam dibawa ke arah siyasah, dibawa ke arah politik, maka tidak akan menjadi satu Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak akan. Karena siyasah yang khususnya berkaitan dengan demokratiyah, demokrasi yang ada di zaman sekarang itu hasil dari produk mereka, kaum kafir. Bangsa-bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Maka ketika mereka mengikrarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kita harus cinta, kita harus tegakkan, kita harus muliakan. Akan tetapi ada tendensi kemaksiatannya, bahkan kekufuran. Demokrasi ini sudah masuk kepada jurang kekufuran wal iazubillah dari sekian banyak sisinya. Maka kecintaan mereka dan ketundukan mereka kepada kalimat la ilaha illallah tersebut tidak bisa memberikan athar yang baik. Tidak bisa memberikan dampak positif kepada kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun mereka bisa mengumpulkan sekian banyak massa, akan tetapi hal tersebut seperti apa yang telah saya sebutkan dalam majelis-majelis yang lalu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita melihat mereka itu satu. Sekian ratus juta muslimin. Wa qulubuhum syatta, tapi yakinilah bahwa hati-hati mereka itu terpecah belah, tidak menjadi satu. Yang ini tujuannya lain, yang itu tujuannya lain, semua berbeda karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, menetapkan adanya sunnatullah adalah al-furqah wal ikhtilaf. Pasti tidak akan bisa dihindari. Kita tidak mungkin menghindari yang namanya al-furqah wal ikhtilaf, perselisihan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian di antara faedah global yang bisa kita ambil dari riwayat Abi Hurairah atau Utsman ibn Affan, afwan, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah syidukuka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul. Syarat yang berikutnya adalah al qabul, dia menerima kalimat tauhid ini dengan penerimaan yang si'atus sadr, lapang dada. Jadi tidak sempit hatinya dalam menerima kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang berikutnya. Kemudian syarat yang lainnya seperti yang telah kita jelaskan, zidat aminuha, perkara yang kedelapan yang sebahagian para imam menyebutkan, sebahagian lagi tidak menyebutkan, mencukupkan dengan tujuh syarat yang telah kita sebut. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wa qabul laha. Yang kedelapan adalah al-kufranu minka bima yu'badu min dunillah. Engkau mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yani al-kufru bit-tawagit. Kita mengkufuri tagut-tagut yang ada, yang disembah oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dari kuburan, kemudian dewa-dewa, atau sesembahan-sesembahan yang lainnya yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala min dunillah. Ini penjelasan secara global yang insyaallah ta'ala akan kita masuk ke dalam perinciannya pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Kita akan menukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi yang ternukil oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah wara'ah. Sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Utsman ibn Affan bernama Utsman ibn Affan ibn Abil As. Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abd Syamsi Al-Qurashi Al-Umawi. Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abd Syamsi Al-Qurashi Al-Umawi. Ibn Abd Syamsi Al-Qurashi Al-Umawi. Abd Syams. Ini kakek-kakeknya beliau, nenek moyang dari Utsman ibn Affan. Bil munasabah, kalau kita memberikan nama Abd Syams artinya hambanya matahari, ya tidak dibenarkan, karena yang kita diizinkan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan nama al-ubudiyah dengan asma wa sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah, Abdurrahman dan yang semisalnya. Kalau Abd Syams hambanya matahari, ini adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh kita ikuti. Ini terjadi di kakek-kakeknya, Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abd Syamsi Al-Qurashi Al-Umawi. Amirul Mukminin, beliau adalah khalifah yang ketiga setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang memiliki kunyah Abu Abdullah, karena beliau memiliki putra yang bernama Abdullah. Dan juga beliau diberikan kunyah oleh para sahabah di sekitar beliau dengan Abu Umar, karena beliau memiliki putra yang bernama Umar. Jadi Abu Abdullah, dan ma'ruf juga dengan nama atau kunyah Abu Umar. Dan ibunda beliau, ibunda Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, memiliki nama Arwa bintu Quraizin. Arwa bintu Quraizin bin Rabi'atin bin Habibin ibni Abd Syams. Arwa bintu Quraizin bin Rabi'atin bin Habibin ibni Abd Syamsin. Dan alhamdulillah ibunda Utsman ibn Affan telah masuk ke dalam Islam, yakni wafat pula dalam keimanan beliau radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lebih dari itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nenek dari Utsman ibn Affan, yakni ibu dari Arwa, nenek dari pihak ibu, ibu dari Arwa memiliki nama Al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Ini nenek dari pihak ibu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Al-Bayda bintu Abdul Muttalib, yang mana Al-Bayda ini merupakan ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena bintu Abdul Muttalib, Nabi alaihi salatu wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Al-Bayda ini merupakan saudari dari Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Bayda adalah bibi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah wulida ba'dal fil. Beliau dilahirkan setelah tahun gajah. Bisitta sinin, 6 tahun setelah tahun gajah. Wulida ba'dal fili bisitti sinin. Beliau dilahirkan setelah 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau memiliki beberapa perangai, beberapa sifat al-khalqiyah yang disebutkan oleh sebagian a'immah al-mu'arrifin, di antaranya adalah husnul wajhi. Beliau memiliki wajah yang sangat indah, yakni ganteng. Utsman bin Affan merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memiliki wajah yang sangat indah. Beliau memiliki kegantengan, kecakapan yang luar biasa. Raqiqul basyarah, beliau agak kecil orangnya, azimul lihyah, memiliki jenggot yang lebat, ba'idun ma bainal mankibaini. Beliau memiliki al-mankibain, dua apa namanya ini? Pundak, jaraknya lumayan jauh. Jadi tegap, badannya tegap. Ini yang dimaukan dari beberapa terjemah biografi yang disebutkan oleh Imam Al-Mu'arrikhin, A'immah Al-Mu'arrikhin, kitab ahli sejarah. Aslama qadiman. Dan beliau alaihi salatu wasalam termasuk orang yang beriman, berislam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal. Ibnu Ishaq menukilkan dalam karya beliau yang berkaitan dengan sejarah Utsman bin Affan atau biografi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah, kana Abu Bakrin mu'allafan liqaumihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menjabat sebagai khalifah sangat memperhatikan rakyat-rakyatnya. Faja'ala yad'u ila al-Islam man yathiqu bihi. Beliau selalu bersemangat untuk mendakwahkan Islam, yakni membawa tongkat estafet dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama ala yadihi fi ma balagani, kata Ibnu Ishaq. Dan di antara yang berislam, afwan, Abu Bakar sebelum beliau menjabat sebagai khalifah, yakni di awal-awal Abu Bakar beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam posisinya masih hidup. Sekali lagi, posisinya masih hidup, jadi beliau bukan dalam kondisi sebagai seorang khalifah. Tadi sebuah sabakul kalam, sabakul lisan. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda ketika beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang sangat semangat untuk terus menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah kenabian yang ada di sisi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang mana di antara orang-orang yang menerima dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, ajakan keislaman dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Az-Zubair ibn Awam. Ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu warda, Talha ibn Ubaidillah, dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum wardahum. Ada tiga nama yang mereka berislam dengan sebab ajakan dari dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam kondisi hidup. Az-Zubair ibn Awam yang pertama, yang kedua adalah Talhah bin Ubaidillah, dan yang ketiga adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Utsman ibn Affan memiliki keutamaan khusus, yang mana beliau dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah ini wafat karena beliau mengidap sebuah penyakit pada peperangan Badar, dan itulah yang menghalangi seorang Utsman ibn Affan untuk mengikuti peperangan Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga sang istri yang bernama Ruqayyah. Akhirnya Ruqayyah ini dalam penyakit yang diderita oleh beliau, yang diidap oleh beliau, membawa ke akhir hayatnya. Kemudian setelah meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan putri beliau yang lain yang bernama Ummu Sulaim. Sehingga dua istri dari Utsman bin Affan, kedua-duanya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Ruqayyah yang wafat dalam peperangan Badar, dan setelahnya Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan lagi dengan Ummu Sulaim bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ini para ahli sejarah menyebut Utsman ibn Affan sebagai Dzun-Nurain. Dan ini ternukil dari ucapan sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan atau gelar Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. orang yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan dua putri kesayangan beliau, Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum, bukan Ummu Sulaim, afwan, Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi gelar dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya yang sangat terang. Sebahagian akan kita nukilkan sedikit lagi tambahan dari Syekh Muhammad Ali Adam setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Apa yang telah kita sebutkan dari sebab kenapa Utsman ibnu Affan mendapatkan gelar sebagai Dzun-Nurain, yaitu karena beliau dinikahkan oleh Nabi SAW dengan dua putri Nabi SAW yang tercinta, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ternukil dari ucapan Dzun-Nurain ini, gelar Dzun-Nurain ternukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika seorang perawi yang bernama An-Nazzal ibn Saburah. An-Nazzal ibn Saburah merupakan salah seorang perawi yang memiliki, seorang tabi'in yang memiliki hubungan murid dengan guru kepada Ali bin Abi Thalib. Qulna li Ali, An-Nazzal ibn Saburah mengatakan, kami pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hadithna an Uthman, apa yang kau ketahui tentang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qal, beliau menjawab pertanyaan tersebut, dzaka mru'un, ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dzaka mru'un, orang tersebut yakni Utsman bin Affan, yud'a fil mala'il a'la Dzun-Nurain, dzaka mru'un yud'a fil mala'il a'la Dzun-Nurain, orang tersebut disebut-sebut, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, senantiasa disebut al-mala'il a'la, di tengah-tengah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Dzun-Nurain. Jadi ini ternukil dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang juga memberikan laqab gelar kepada Utsman bin Affan sebagai Dzun-Nurain. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari terjemah atau biografi singkat dari seorang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah adalah bagaimana rasa cinta dan rasa sayang beliau kepada istri beliau, terkhusus Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Affan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, beliau harus berjihad fisabilillah, ikut dalam peperangan Badar, memerangi kaum musyrikin, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat la ilaha illallah, mengagungkan kalimat tauhid. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, beliau dihadapkan harus menjaga sang istri yang terbaring sakit, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak meminta arahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau berijtihad dengan apa yang ada dari keilmuan beliau, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ternukil dalam sebuah kisah bagaimana Utsman bin Affan sangat mengingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, adalah yang paling baik dengan istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku. Bil munasabah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan lafaz al-ahl. Lafaz al-ahl di sini bukan yang dimaksudkan sebaik-baik kalian. Kalau kita mau terjemahkan secara letterlek, ahl ini maknanya adalah keluarga. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Keluarganya cakupannya luas. Keluarga dia masuk kepada cakupan keluarga tadi, lingkup keluarga tadi, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, pamannya, bibinya, keluarganya, kerabat-kerabatnya ya. Dan ini mungkin sebahagian pihak yang salah faham kepada maksud apa yang dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ahl khususnya di tengah-tengah bangsa Arab yang dimaksudkan adalah az-zaujah, istri. Kenapa? Karena di antara budaya bangsa Arab adalah aib, sebuah aib, sebuah kekurangan apabila seorang suami mengatakan istriku. Dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan zaujati atau hurmati. Ini aib, aib besar. Ketika ada seorang suami mengatakan hurmati, istriku tadi masak demikian-demikian, atau istriku sedang melakukan demikian-demikian, atau istriku dalam kondisi sehat walafiat. Dengan lafaz zaujati atau hurmati, ini aib, kekurangan yang akan menjatuhkan muru'ah dia. Oleh karenanya, di tengah-tengah bangsa Arab, lafaz zaujati dan hurmati ini diganti dengan lafaz ahl, keluarga. Ihtiraman lahunna, untuk menghormati keadaan mereka. Ihtiraman lahun. Jadi gimana keadaan keluarga? Kaifahal ahl? Gimana keadaan keluarga? Gimana keluarga, keadaan istri yang dimaksud itu? Begitu pula sabda Nabi alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Bukan yang dimaksudkan hadis ini adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, kerabatnya secara umum, bukan. Istri secara khusus dalam hadis ini. Khairukum khairukum li ahli, yang paling baik di tengah-tengah kalian, di antara kaum muslimin yang paling baik adalah mereka yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, ay li zaujati li hurmati, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri-istriku, atau kepada istri-istriku. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman bin Affan terngiang-ngiang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang akhirnya beliau memutuskan untuk menjaga Ruqayyah binti Rasulullah dan mengorbankan jihad fi sabilillah. Antum tahu keutamaan jihad, yang wafat dalam keadaan jihad 72 bidadari Hurul Id. Akan tetapi Utsman bin Affan lebih mementingkan menjaga sang istri. Inilah apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan oleh salaf kita. Secara khusus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warda. Oleh karenanya, ketika Utsman bin Affan ditinggal oleh Ruqayyah binti Rasulullah, Nabi alaihi salatu wasallam tidak ragu, dengan penuh keyakinan memberikan putri beliau yang lainnya yang bernama Ummu Kulthum. Karena mengetahui Utsman bin Affan memiliki rasa sayang, rasa cinta yang luar biasa kepada anak beliau atau putri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi keutamaan Utsman bin Affan yang lainnya, yang diantaranya adalah para malaikat malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sehingga pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk di rumah beliau dalam kondisi lutut beliau sedikit terbuka. Ini menunjukkan bahwa lutut itu bagian dari aurat, tapi aurat yang ringan. Karena aurat dari seorang laki-laki itu terbagi menjadi dua, aurat yang mughalladhah, aurat yang berat yang tidak boleh ditampakkan kepada siapapun kecuali kepada istri-istrinya, dan aurat yang ringan, diantaranya contohnya adalah lutut. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam duduk santai di rumah beliau dalam kondisi lutut beliau terlihat. Utsman bin Affan ingin masuk ke rumah sang mertua, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam kondisi di situ ada Ruqayyah, dalam riwayat lain di situ ada Ummu Kulthum bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dengan bersegera menutup lutut beliau. Ditanya oleh Ruqayyah, "Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah hal itu diperbolehkan?" Artinya Utsman, silakan kalau mau melihat bagian aurat yang ringan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Apakah aku tidak boleh malu wahai Ruqayyah kepada seorang yang malaikat saja malu kepadanya?" Ini keutamaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Ya insyaallah taala pembahasan hadis ini secara global dan secara terperinci biidznillah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Afwan, bisakah diulang untuk disebutkan secara ringkas syarat kalimat la ilaha illallah, sebab ana tertinggal dari mencatatnya. Ada 7 sebab. Yang pertama ilmun, yang kedua yakinun, yang ketiga ikhlasun. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun. Yang keempat as-sidq, sidquka, kejujuran. Ilmu, yakin, ikhlas, as-sidq, kejujuran. Ini yang keempat. Yang kelima mahabbah, kecintaan. Yang keenam inqiyad. Inqiyad artinya tunduk dengan kalimat tersebut. Yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Ilmun yang pertama, yakinun yang kedua, ikhlasun yang ketiga, sidq kejujuran yang keempat, yang kelima mahabbah kecintaan, yang keenam inqiyad tunduk, yang ketujuh al-qabul menerima segala konsekuensi yang terdapat pada kalimat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana ingin bertanya, apakah kita boleh berdoa kepada nenek kita yang dahulunya dia memiliki keyakinan tatayur? Apakah kita boleh mendoakannya atau tidak boleh? Jazakumullah khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Dipastikan dulu apakah telah sampai kepada beliau, yakni kepada nenek antum, hujjah tentang tidak bolehnya tatayur. Tentang tatayur ini bahagian dari kesyirikan, menganggap sial sesuatu. Kalau dia ingin melakukan sebuah safar akan menghindari tanggal 13 misalkan. Kenapa? Karena tanggal 13 ini dianggap hari sial. Atau kalau dia ingin naik ke sebuah kendaraan bis atau yang semisalnya, dia akan menghindari nomor 13, nomor kursi 13. Kenapa? Untuk menghindari kesialan. Dipastikan dulu apakah hujah sudah sampai kepada beliau ataukah belum. Kalau belum, berarti beliau melakukan hal tersebut di atas kejahilan. Dan kalau memang jahil, terlebih orang-orang yang dahulu, orang-orang tua dahulu belum memiliki informasi yang lebih seperti yang ada di zaman sekarang, maka semoga akan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami apabila kami nasina, lupa, atau akhtana, atau kami salah dalam kejahilan melakukan kemaksiatan tersebut. Dipastikan terlebih dahulu. Apakah ada tempat khusus kita bertaubat istighfar kepada Allah? Tidak ada tempat khusus, dimanapun akan diperbolehkan kalian beristighfar. Apakah boleh bertaubat istighfar di kuburan? Kalau di kuburan tidak boleh, karena kuburan bukan tempat untuk beramal soleh. Satu-satunya amalan soleh yang diperbolehkan di kuburan adalah berziarah dengan membaca doa. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh bertaubat di sana, tidak boleh membaca Quran di sana, apalagi tawaf, apalagi sujud. Apakah orang yang ditahdir ulama ahli bid'ah di akhirat mereka masuk neraka? Kita tidak bisa memastikan, karena itu adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ad-dhalalah akan mengantarkan seseorang ke dalam an-nar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sangat keras dalam mentahdir, memperingatkan umat ini dari kebid'ahan dan kesesatan. Pada hadis ini kita dilarang mendoakan ampunan kepada orang musyrik yang telah wafat. Bagaimana kisah Ibrahim mendoakan ampunan kepada ayahnya dalam surah Maryam? Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tafadhal, di murojaah kembali apa yang telah kita sampaikan. Mohon penjelasannya tentang ucapan yang dilontarkan oleh Ustadz Muhammad Nur Maulana tentang maulid, bahwa maulid itu bukan syariat tapi maulid itu syiar. Mohon jawabannya. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum dari segala kesalahan dan dosa. Amin, amin, Allahumma amin. Syiar, apa bedanya syiar dengan syariat? Subhanallah. Dzalika wa man yu'azzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar ini bahasa Arab, artinya apa? Syariat. Dzalika wa man yu'azzim syi'airallah. Barang siapa yang mentazim, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Dzalika min taqwal qulub. Fa innahu min taqwal qulub. Itu adalah bagian dari ketakwaan hati yang dia miliki. Ini kalau yang dia inginkan syiar dalam bahasa Arab. Tapi kalau yang dia inginkan adalah syiar dalam bahasa Indonesia atau keumuman kaum muslimin, berarti bukan bagian dari amalan ibadah. Itu dulu yang harus disepakati. Tayyib. Kalau dia sudah sepakat maulid ini bukan bagian dari amalan ibadah, sudah sepakat. Berarti kalau bukan bagian dari amalan ibadah, tidak boleh Anda mengingkari orang lain yang tidak ikut. Kenapa? Sekarang yang tidak ikut maulid malah dipojokkan. Malah dikatakan sebagai sekte atau kelompok yang keras, kelompok yang tidak bisa bertoleransi dan yang setelahnya. Kalau bukan ibadah, kenapa? Kan bebas. Mau dirayakan silahkan, mau tidak dirayakan silahkan. Kenapa kok semua muslimin harus ikut? Semua muslimin harus merayakan? Ini jawabannya. Kalau memang dia mengatakan itu adalah sebuah syiar. Allah yahdi Muhammad Nur Maulana. Allah musta'an. Afwan, apakah boleh membunuh hewan tetangga kalau hewan tersebut sering ke rumah ana meminta makanan? Jangan ya, jangan dibunuh. Inna allaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu menuliskan, menetapkan sikap yang ihsan, sikap baik kepada segala sesuatu. Kepada hewan pun kita harus berbuat ihsan, berbuat baik. Maka kepada hewan tetangga sekalipun, kalau merasa terganggu, maka sampaikan kepada pemiliknya. Tapi kalau sampai membunuh, ini bukan bagian dari syariat Islam, bukan bagian dari ihsan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.